আলহামদুলিল্লাহ, সলাত ওয়াসালাম আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান তাবি'আহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন, আম্মা বা'দ। ফাকালা আল মুসান্নিফু হাফিযাহুল্লাহু তাআলা, ক্বালা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহু তাআলা, ওয়াল ফুকাহা মুত্তাফিকুনা আলাল ফারকি বাইনাল ইসতিজারি আলাল কুরাবি ওয়া বাইনা রিজকি আহলিহা। Para ulama fikih sepakat adanya perbedaan antara mempekerjakan orang, memburuhkan orang untuk melakukan amal ibadah, dan adanya rizki, adanya pemberian untuk pelakunya. Farizkul muqatilah, maka gaji untuk tentara, untuk hakim, para muadzin masjid, muadzin tetap satu masjid, dan para imam masjid, jaizun bila nizain, boleh tanpa perselisihan. Wa amal istijar, adapun mempekerjakan orang, fala tajuzu inda aktsarihim, maka tidak boleh menurut mayoritas ulama fikih. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, wa ma yu'khadhu min baitil mali, dan apa yang diambil dari baitul mal, dari kas negara, falaisa iwadan wa ujrotan, maka statusnya bukanlah upah dan kompensasi dan upah, bal rizqan lil i'anah ala ta'ah, bahkan itu statusnya adalah rizq lil i'anah, untuk membantu melakukan ketaatan. Maka siapa yang melakukan pekerjaan tersebut di antara mereka karena Allah, uthiba, maka dia diberi pahala. Dan apa yang dia ambil adalah rizq, adalah pemberian untuk membantunya untuk taat. Ya, maka gaji dari baitul mal, dari kas negara yang disebut dengan rizq, itu kata beliau statusnya bukan ujroh, statusnya bukan upah dan bukan iwad dan bukan kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan, dan sekedar pemberian sebagai bentuk ya hadiah dan bantuan untuk bisa tetap menyambung hidup, dan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan tetap bisa dikerjakan dengan baik. Ya, maka penegasan yang beliau sampaikan ini memiliki dampak hukum. Ketika gaji dari negara itu statusnya bukan ujrah, maka nanti kalau maka ketika kemudian terjadi kasus kerja seenaknya atau kemudian datang telat, korupsi waktu dan sebagainya, maka kalau statusnya itu adalah ujroh, maka harus dipulangkan gaji hari itu, atau waktu yang dia ambil, waktu yang dia korupsi itu dinilai dan harus dipulangkan ke negara kalau statusnya adalah ujrah. Tapi kalau statusnya rizq, maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan, namun ada kewajiban untuk bertaubat saja, karena statusnya rizqun dan bukan ujratun. Maka berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah, maka gaji PNS itu statusnya bukan ujroh. Sehingga jika PNS korupsi waktu dan sebagainya, tidak ada kewajiban untuk memulangkan gaji yang tidak menjadi haknya. Namun ada kewajiban untuk bertobat dan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau itu upah, kerja sama swasta, boleh jadi, maka statusnya ujroh. Ya, kalau ujroh, maka korupsi waktu, ya, wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan sebesar waktu yang dikorupsi. Kemudian mayalzam kullan minal muajir wal mustajir, apa yang menjadi kewajiban masing-masing dari penyewa, dari orang yang menyewakan atau mempekerjakan, wal mustajir dan yang menyewa. Maka menjadi kewajiban muajir penyewa untuk memberikan semua yang memungkinkan bagi penyewa untuk minal intifa bil muajjar, untuk bisa mengambil manfaat dari benda yang disewakan. Maka muajir, orang yang menyewakan, punya kewajiban untuk mengerahkan segala yang, menyiapkan segala hal yang bisa disiapkan sehingga penyewa bisa mengambil manfaat secara maksimal dari benda yang disewakan. Ka'islahi sayyarah, semacam memperbaiki mobil yang direntalkan dan menyiapkannya untuk angkutan, wasair dan untuk perjalanan. Wa imaratu dar al muajjar, dan memperbaiki rumah yang disewakan dan memperbaiki apa yang rusak dari min imaratiha, dari kelengkapan-kelengkapan rumah, dan menyiapkan marafik, fasilitas-fasilitas rumah, lil intifa, untuk bisa diambil manfaatnya. Wa alal mustajir, dan menjadi kewajiban penyewa, indama yantahi, pada saat masa sewa itu berakhir, untuk menghilangkan mahasola bifi'lihi, segala sesuatu yang terjadi karena perbuatannya. Ya, maka tentu penyewa punya, tadi sebagaimana disampaikan, kalau dia mau menyewakan rumah, maka renovasi rumah dan fasilitas-fasilitas rumah, kamar mandi, keran-keran dan sebagainya, wajib dia perbaiki. Itu rusaknya hal-hal tersebut menjadi kewajiban pemilik rumah, dan menjadi kewajiban mustajir kalau dia melakukan tambahan-tambahan, membuat tambahan-tambahan berkaitan dengan rumah, mengubah-ubah, maka dia punya kewajiban untuk menghilangkan apa yang dia lakukan. Wal ijaratu, dan sewa menyewa adalah akad yang bersifat mengikat dari dua belah pihak, yaitu penyewa, pemilik dan penyewa. Karena dia adalah sejenis dengan jual beli, maka diberi status hukum sebagaimana jual beli. Dan jual beli itu jika khiyar majlis sudah berakhir, maka bersifat mengikat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Oleh karena itu tidak boleh bagi salah satu dari dua belah pihak untuk membatalkan, kecuali jika mitranya itu rela. Illa, kecuali idza dhahara, jika terlihat cacat yang tidak diketahui oleh penyewa saat mengadakan transaksi, maka dia punya hak untuk membatalkan. Ya, maka dalam akad sewa menyewa tidak boleh ada pembatalan akad secara sepihak jika itu sudah sepakat. Sudah sepakat kemudian sewa itu batal secara sepihak, ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Maka kesepakatan harus dijalani. Dan ini satu hal yang sering dilanggar di masyarakat kita. Misalnya ada orang yang nyewa ruko 5 tahun di pinggir jalan, yang ketika itu sepi. Tahun kedua jalannya berubah jadi ramai. Maka kemudian sebagian pemilik ruko itu membatalkan akad sewa menyewa secara sepihak. Dia pulangkan duitnya, mas ini mau saya pakai, alasannya itu tidak boleh. Karena akad sewa menyewa bersifat bersifat mengikat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Tadi disampaikan kecuali kalau ada cacat dalam barang sewa, maka boleh bagi penyewa untuk membatalkan secara sepihak. Wa yalzam, dan menjadi kewajiban pemilik untuk menyerahkan barang yang dia sewakan kepada penyewa. Wa yumakkinahu, dan memberikan kesempatan bagi dia untuk memanfaatkannya. Fa in akharahu syai'an, maka jika dia tunda meskipun sebentar, aumanahu, atau kemudian dia melarang penyewa untuk memanfaatkannya di sepanjang waktu sewa atau sebagiannya, fala syai'alahu minal ujrah, maka dia tidak punya hak untuk mendapatkan upah sewa, atau dia tidak berhak untuk mendapatkan upah sewa secara utuh karena dia tidak menyerahkan kepada penyewa apa yang tercakup dalam akad sewa, sehingga dia tidak berhak sedikit pun. Akan tetapi idza makanal musta'jira, jika dia telah memberikan kesempatan kepada penyewa untuk mengambil manfaat, akan tetapi kemudian penyewa sendiri yang membiarkannya selama jangka waktu masa sewa atau sebagiannya, maka penyewa tetap punya kewajiban untuk menyerahkan semua keseluruhan uang sewa, karena sewamannya adalah akad yang bersifat mengikat. Maka kemudian muncullah apa yang jadi konsekuensinya, yaitu pemilik itu memiliki hak milik atas upah, sedangkan penyewa memiliki hak milik atas manfaat barang sewaan. Ya, maka berdasarkan penjelasan ini, misalnya ada orang yang nyewa rumah atau ngontrak rumah atau kemudian ngontrak kamar ngekos, maka setelah kemudian akad selesai selama sebulan enggak ditempati, wajibkah dia bayar? Wajib bayar. Kenapa? Ketika yang punya rumah, manakala yang punya rumah telah menyerahkan kuncinya, ini mas kuncinya silakan dipakai, namun dia sendiri yang enggak mau pakai, maka kondisi dia yang tidak bisa memanfaatkan ya, barang yang dia sewa tadi, itu tidak menjadi alasan, tidak boleh menjadi alasan dia untuk minta diskon. Wah, ini sebulan ini saya enggak sama sekali enggak bisa memanfaatkan ya, saya minta diskonnya lah, enggak boleh. Orang rental mobil, mobil sudah diserahkan, kemudian kunci sudah diserahkan, akhirnya ya, mobilnya enggak jadi dipakai. Karena ketika mobilnya mau dipakai dapat berita kalau dapat lelayu, keluarganya meninggal, orang tuanya meninggal, akhirnya mah pergi. Sehingga mobil itu enggak jadi dipakai. Nah, itu salah dia, salah penyewa. Itu tidak bisa menjadi alasan untuk minta diskon. Maka kewajiban penyewa adalah tamkin, memberikan kesempatan. Tamkin, memberikan kesempatan kepada orang yang menyewa untuk memanfaatkan barang yang disewakan. Maka ketika dia telah memberikan tamkin, memberikan kesempatan, dan dia kemudian sehingga penyewa itu bisa memanfaatkannya sesuka hatinya, kemudian dia tidak memanfaatkannya, maka tetap penyewa, pemilik atau pemilik itu berhak untuk mendapatkan upah secara utuh. Dan kalau dalam istijar, karena istijar atau mempekerjakan, buruhkan orang, maka pekerja, pegawai, karyawan itu punya hak gaji secara utuh manakala dia tamkin, manakala dia memberikan kesempatan kepada orang yang mempekerjakannya untuk memanfaatkan dia secara maksimal di jam kerja yang telah disepakati. Kalau ternyata kemudian selama di jam kerja yang disepakati itu tidak disuruh ngapa-ngapain dan tidak ada pekerjaan, maka meskipun dia duduk tengok-tengok, duduk nyantai, dia berhak untuk mendapatkan gaji secara utuh. Karena kewajiban karyawan adalah tamkin, memberikan kesempatan kepada majikan, orang yang mempekerjakannya untuk memanfaatkannya di jam kerja. Ini saya sudah datang di jam kerja, silahkan kalau mau dimanfaatkan. Kok cuma kemudian duduk-duduk saja karena tidak ada harus yang, tidak ada perkara yang harus dikerjakan, maka orang yang mempekerjakan tetap punya kewajiban untuk menggaji secara utuh. Tidak adanya pekerjaan selama sebulan itu tidak boleh menjadi alasan bagi pihak majikan untuk mengurangi gaji. Ini hari ini tidak ada, selama sebulan ini sepi, tidak ada kegiatan, ini gajinya ya, separuh saja ya, itu tidak bisa. Nah, kemudian wayan fasikhu akdul ijarah bi umurin, akad mempekerjakan itu batal dengan beberapa hal, atau akad sewa itu batal dengan beberapa hal. Pertama, jika rusak barang yang disewakan. Kamalau ajarahu, semacam misalnya menyewakan hewan tunggangan, kuda misalnya, lalu kudanya mati. Atau istajara, atau menyewakan rumah karena gempa rumahnya roboh. Atau kemudian dia iktara, menyewa tanah lahan pertanian untuk ditanami, ternyata airnya terputus, airnya kering, sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan. Ya, maka berarti akad sewa menyewa batal. Jadi misalnya ini sewa rumah 5 tahun, baru 2 tahun terjadi gempa rumahnya hancur. Maka pemilik rumah, maka akad batal. Pemilik rumah punya kewajiban untuk mengembalikan biaya sewa 3 tahun. Dia punya kewajiban untuk membalikan biaya sewa. Kalau kemudian pemilik rumah, saya buatkan rumah darurat ya, maka itu transaksi baru. Itu transaksi baru. Tidak boleh kemudian itu lanjutan dari transaksi sebelumnya. Ini adalah transaksi baru, yang tentu uang sewanya juga baru kan, karena ini rumah darurat ya, masa sama dengan rumah aslinya ya, enggak, tentu harganya harus berbeda. Kemudian watanfasru al-ijarah, dan batallah kemudian akad sewa menyewa aidan juga bizawalil ghardi, dengan hilangnya tujuan yang akad itu dilakukan min ajliha karenanya. Semacam ada seorang yang istajara tabiban, mempekerjakan dokter, tujuannya untuk mengobati dia, ngupah dokter untuk mengobati dia. Fabari'a, maka setelah disepakati untuk kemudian memberikan pengobatan secara rutin, ternyata sembuh sebelum dokternya datang. Maka akad otomatis tidak ada upah, ya, upah untuk visit dokter. Karena dokter ini kemudian ada akad, akad untuk diobati, untuk diperiksa, akad untuk diperiksa, diobati, ya, ketika datang ternyata sudah sembuh. Maka di sini dikatakan, maka berarti akadnya otomatis batal. Lita'adzur istifa'il uqud alaihi, karena tidak memungkinkan istifa mengambil hak dari perkara yang ukut alaihi menjadi tujuan akad. Ya, maka kalau berdasarkan penjelasan di sini, ya, ketika ada orang yang mau mempekerjakan seorang dokter, ya, dia kemudian periksa di klinik si dokter, ya, dia mau akadnya akad kemudian ngasih obat, ngecek kemudian ngasih obat, ternyata setelah dicek ini tidak ada yang sakit, ya, maka dokternya tidak boleh dapat upah karena mengobati. Karena dia tidak mengobati, padahal akadnya akad mengobati. Nah, ternyata tidak ada yang harus dilakukan berkaitan dengan masalah pengobatan. Ternyata pasiennya sehat-sehat saja. Kemudian wa mustajara li amali syai'in, siapa yang atau wa man yustajira, siapa yang dipekerjakan untuk melakukan sesuatu lalu dia sakit. Aqama min malihi man ya'maluhu niyabatan anhu, maka dia mengangkat min malihi dari hartanya dengan menggunakan hartanya orang yang mau mempekerjakan hal tersebut sebagai pengganti untuk dirinya, maka boleh semacam itu. Illa kecuali jika disyaratkan harus dia yang nangani langsung secara sendiri untuk melakukan pekerjaan di atas. Di anal maksud qad la yahsulu bi amali ghairihi, kenapa kok disyaratkan harus langsung? Karena li anal maksud, karena yang jadi inti qad la yahsulu bi amali ghairihi, karena yang jadi maksud tidak akan terwujud dengan jika dilakukan oleh orang lain. Fala yalzam hina idzin, maka tidaklah harus pada saat itu al mustajir bagi orang yang mempekerjakan untuk menerima pekerjaan orang lain. Sehingga karena orang yang dipekerjakan itu sakit padahal maunya cuma itu, maka orang yang mempekerjakan itu diberi hak pilihan hina idin pada saat itu antara bersabar dan menunggu hatta yabra al-ajir, sehingga si pekerja itu sembuh, ataukah dia membatalkan transaksi li ta'adur wusulihi ila haqi, karena dia tidak mungkin mendapatkan apa yang menjadi haknya. Maka ketika seorang itu mempekerjakan orang lain, maka hukum dasarnya itu adalah yang penting dikerjakan. Hukum dasarnya, karena tadi pengecualiannya, ya ada pengecualian. Berarti hukum dasarnya yang penting dikerjakan. Orang datang ke misalnya ke penjahit mau jahit baju, hukum asalnya siapa yang mengerjakan enggak masalah. Yang penting jadi sebagaimana yang diinginkan dan diharapkan. Nah, ternyata penjahit utamanya sakit dan dia minta anaknya atau siapa orang lain untuk menggarap apa yang jadi proyeknya, maka itu tidak mengapa. Illa kecuali jika memang disyaratkan sejak awal, ngomong saya hanya mau jenengan sampean saja yang jahitkan, kalau yang lain saya nggak cocok. Nah, kalau kemudian disyaratkan demikian, tadi pilihannya ya sudah sabar atau batal. Ya, kemudian wal ajir ala qismain, dan pekerja itu ada dua macam. Ada pekerja khas, pekerja pribadi, wa mustaraq, sehingga pekerja ini adalah milik pihak tertentu. Pemustarok, dan pekerja yang tidak terikat dengan pihak tertentu. Bisa terikat dengan semua pihak atau dengan banyak pihak. Ada pekerja yang hanya terikat dengan satu pihak, dan ada pekerja yang bisa terikat pada beberapa pihak. Definisinya, al-ajir al-khas adalah orang yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu. Yastahiqu naf'aha, fi setelahnya ada cetakan apa? Jam'iha atau jami'iha? Hah? Jami'ah, ada ya-nya. Ya, di cetakan saya salah. Enggak ada ya-nya, harusnya ada ya-nya. Yang kemudian dia berhak untuk mendapatkan jasa dari si pekerja tadi fi jami'iha dalam semua jangka waktu tadi. La yusyarikuhu fiha ahadun. Tidak ada siapapun yang menjadi sekutu bersamanya. Seorang pekerja yang hanya terikat pada satu pihak saja. Dia tidak bisa double. Dia tidak bisa double, itu ajir khas. Dan ajir khas ini upah kerjanya berdasarkan waktu, bukan berdasarkan pekerjaan. Bukan berdasarkan pekerjaan, namun berdasarkan waktu. Anda jadi karyawan saya dari jam sekian sampai jam sekian selama satu bulan, liburnya seminggu sekali, upahnya sekian. Nah ini ajir khas. Maka apa ya, karyawan-karyawan tetap kalau di tempat kita ya, karyawan-karyawan tetap itu ajir khas, termasuk ajir khas. Termasuk ajil khas itu kemudian misalnya tukang bangunan, kita mau renovasi atau kemudian mau bangun, maka kita pekerjakan di jam upah harian. Nah, pekerja yang upahnya upah harian itu ajirnya ajir khas. Nah, ajir khas ini tidak boleh double. Ajir khas ini di jam kerja dia tidak boleh mengerjakan yang lain. Dia tidak boleh mengerjakan bisnisnya. Dia harus kemudian fokus pada pekerjaan yang diberikan kepadanya. Ini ajir khas. Nanti di tempat kita ada namanya freelance. Freelance tolak ukurnya apa? Kerjanya, bukan waktunya. Dan Anda bisa bekerja dengan beberapa pihak. Ini kerja sama sini, kerja sama ini, kerja sama itu. Kemudian yang kedua, wal mustarak. Pekerja mustarak wahuwa man kudiran naf'uhu bil amal. Adalah orang yang diukur pemanfaatannya dan jasanya dengan pekerjaan. La wala yaktasu bihi wahidun. Dan pekerjaannya itu tidaklah khusus untuk ngerjakan punya satu orang saja. Bal yataqabbal a'malan, bahkan dia menerima banyak pekerjaan li jama'atin, untuk banyak orang, fi waqtin wahidin, dalam satu waktu. Maka dia freelance. Freelance termasuk ajir mustarak. Kemudian termasuk kemudian ajir mustarak, laundry ajir mustarok. Dia bekerja dengan pihak si A. Nah, ini tolong ini cucikan dan setrikakan baju saya. Sama si A dia juga kerja sama si B sama si C dalam satu waktu. Maka dia ajirnya ajir mustarok. Dia dalam satu waktu dia bisa menerima banyak orderan. Dalam satu waktu, maka itu ajirnya ajir mustarok. Kemudian penjahit, itu ajirnya ajir mustarok. Tukang sepatu, itu ajir mustarok. Apa contoh yang lain? Bengkel, ya, bengkel motor, bengkel sepeda, bengkel mobil, ajir mustarok. Ada lagi yang bisa memperkaya contoh? Hah? Les privat. Tidak bisa dia. Satu waktu cuma ya di jam kerja itu, ya, dia pakai jam, bukan pakai pekerjaan. Tolak ukur pembayarannya pakai jam. Kemudian anak yang dilas malah kemudian ngejak main dan sebagainya. Nah, enggak apa-apa, yang penting jamnya itu. Enggak kemudian harus belajar. Saya sudah nyiapkan diri, menyerahkan diri saya dari jam ini sampai jam ini untuk dimanfaatkan oleh anak bapak. Lah sama anak bapak malah dijak main, masa ngajarin ngegemas ya. Dia tetap dapat kerja utuh. Karena apa? Pembayarannya berdasarkan jam. Ya, bukan berdasarkan kerja. Ya, maka nanti mengkelompokkan pekerjaan itu ajir mustarak atau kemudian ada khas, nanti ada konsekuensi hukumnya. Nah, di antara konsekuensi hukumnya di sini disampaikan, fal ajir al khas, maka ajir khas layat man manjanat bi yadau khotoan, maka dia kemudian tidak punya kewajiban mengganti rugi apa yang dirusak oleh tangannya yang itu dengan tanpa sengaja. Semisal kemudian rusaklah alat yang dia gunakan untuk kerja, karena status dia adalah pengganti dari pemilik, maka dia tidak punya kewajiban untuk ganti rugi. Statusnya kau wakil sebagaimana wakil pemilik. Namun jika dia tak ada melampaui batas afarata atau ceroboh domina matalafa, maka dia punya kewajiban untuk mengganti apa yang dia rusak. Adapun ajir mustarak, maka dia punya kewajiban untuk mengganti rugi semua yang rusak dengan perbuatannya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Baik karena kemudian ulahnya ataupun bukan karena ulahnya. Li'anna la yastahiqu illa bil amal, karena dia tidaklah mendapatkan hak kecuali dengan kerjanya, dan kerjanya itu adalah matmunun alaihim, jadi tanggung jawab dia. Dan apa yang muncul dari al-matmun, dari sesuatu yang jadi tanggung jawab dia, fawa matmun, maka itu jadi tanggung jawabnya. Ya, maka kalau ajir khas, ketika kemudian barang, alat-alat kerja milik perusahaan atau milik majikan itu rusak dan itu tidak karena keteledoran, dia tidak punya kewajiban untuk mengganti. Dia punya karyawan, dia jadi karyawan pabrik misalnya, kemudian dia bagian apa mesin, dia punya kewajiban untuk melakukan, untuk mukul-mukul, kok kemudian palunya patah misalnya. Palunya patah, mesin burnya patah. Dia telah bekerja sebagaimana mestinya, ngebur yang mestinya harus dibur. Nah, kok burnya patah, tidak ada kewajiban untuk ganti. Kalau dia ngebur sesuatu yang tidak boleh dibur, nah, patah, ganti. Nah, ini bur kayu dia pakai untuk ngebur besi. Nah, padahal dia tahu. Maka ini kecobohan. Ada kewajiban untuk mengganti. Kemudian seorang itu ajir khas misalnya, dia tukang bikin rumah, seorang tukang dan timnya bikin rumah, kerja harian. Dan maka dia cuma memanfaatkan ini semen milik majikan, genteng milik majikan dan sebagainya. Ya, ketika kemudian ini kegiatan masang genteng, kalau dia bekerja sebagaimana mestinya, kalau memang mestinya kemudian boleh dilempar, ya dilempar, lempar-lemparan. Kemudian ya jatuh, bukan karena kecerobohannya, kemudian pecah. Ya, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Tapi kalau kemudian ceroboh, malah dilemparkan ke tempat yang lain, lemparkan ke tembok, akhirnya kemudian gentengnya tadi pecah, ada kewajiban untuk mengganti. Tapi kalau ajir mustarak, rusak, ganti, apapun sebabnya. Kalau itu ajir mustarak, kita misalnya datang ke penjahit, menyerahkan kain. Ini kok kemudian kemudian salah jahit. Yang harusnya kemudian pesan baju kok malah jadi celana. Itu wajib ganti. Wajib ganti. Baik itu ceroboh ataupun tidak ceroboh. Baik ada kecerobohan ataupun tidak, ada kewajiban untuk ganti. Kok kemudian rukunya itu kebakaran, sehingga kain milik orang-orang yang minta dibuatkan ini dan itu tadi terbakar, dia punya kewajiban untuk ganti semua. Dia punya kewajiban untuk ganti semuanya, karena ajir mustarak itu tidak dilihat. Pokoknya dilihat kamu berhak kalau kerjaan beres dan kerjaan itu jadi tanggung jawabmu. Maka apa yang rusak wajib diganti apapun sebabnya. Apapun sebabnya. Maka laundry tadi ajir mustarak. Ajir mustarak. Kemudian karena kecapean atau karena apa kemudian nyetrikannya malah kemudian bolong, gosong. Itu enggak bisa kemudian maaf Pak, tadi saya betul-betul kecapean ini jadinya celana Bapak bolong. Nah, kena setrika. Maka itu tidak bisa jadi alasan untuk ajir mustarak. Ada kewajiban untuk ganti. Ya, kemudian perbedaannya tadi, kalau ajir itu ajir khas, di jam kerja dia tidak boleh ngerjakan yang lain. Dia tidak boleh ngerjakan yang lain. Kalau ajir mustarak terserah. Ajir mustarak ya, itu terserah. Ya, dia mau yang penting sesuai dengan apa yang dia janjikan. Ya, sesuai, pokoknya pekerjaannya selesai sebagaimana apa yang diminta. Ada orang laundry kemudian nanti sore ya selesainya, ya, yang penting nanti sore jadi. Ya, dia boleh saja kemudian kemudian ngerjakan yang duluan atau ngerjakan yang belakangan, tidak masalah. Nah, kemudian selanjutnya adalah wajib ujratul ajir, dan upah seorang pekerja itu wajib bil akdi dengan sebab akad. Namun dia tidak memiliki al-mutalabah biha, hak untuk menuntut gaji kecuali setelah dia menyerahkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya atau dia telah diambil manfaatnya oleh majikannya atau menyerahkan benda yang dia sewa dan telah berlalu masa sewa, ma'ada milmani, padahal tidak ada faktor penghalang bagi dia ya untuk memanfaatkan benda sewa tadi. Di anal ajir, karena sungguhnya penyewa atau pekerja inna mayuafa ujrohu, dia kemudian dipenuhi apa yang jadi upahnya jika dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Au ma fi hukmihi, atau yang teranggap sebagai pekerjaannya. Wali anal ujrata, karena upah itu adalah iwat. Upah dalam dunia kerja adalah kompensasi. Maka tidaklah dia mendapatkan kompensasi kecuali dengan menyerahkan pasangan dari kompensasi tadi. Ya, maka kemudian ajir di sini bisa artinya penyewa, bisa artinya pekerja. Maka dengan akad, maka dia telah berhak untuk mendapatkan upah. Namun dia boleh menuntut setelah dia selesai kerja. Kalau kemudian kalau itu sewa menyewa, maka tadi orang yang menyewakan satu benda itu punya hak untuk nuntut uang sewa manakala masa sewa telah berakhir dan barang telah diserahkan meskipun tidak dimanfaatkan oleh si penyewa, asalkan tidak ada faktor penghalang bagi penyewa untuk memanfaatkan benda tersebut karena telah betul-betul diserahkan kepada penyewa, maka dia punya hak untuk nuntut mana upah sewanya. Kemudian hadza demikian wajibu alal ajir, wajib bagi pekerja untuk itqanul amal. Ya, untuk bekerja secara bagus wa itmam dan secara sempurna. Bahasa kerennya profesional. Itqanul amal, itqan bahasa kerennya profesional dalam kerja. Haram baginya menipu dalam kerjanya dan khianat dalam kerjanya. Sebagaimana wajib bagi dia untuk terus-menerus bekerja dalam jangka waktu yang dia memang disewa dan dipekerjakan dalam jangka waktu tersebut. Wala yufawitu syai'an minha atau wala yufutu syai'an minha, dan tidaklah boleh berlalu sedikit dari waktu kerja tadi tanpa kerja. Dan dia punya kewajiban untuk bertakwa kepada Allah untuk menunaikan apa yang jadi kewajibannya. Dan wajib bagi orang majikan yang mempekerjakan untuk memberikan kepada pekerja apa yang jadi upahnya secara utuh pada saat dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Ya, dilihatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiallahu anhuma, dan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dan dilihat da'if oleh Ibnu Bas. Fa'ana Abi Hurairah, maka dari hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, "Tsalatsatun ada tiga jenis orang aku akan jadi musuhnya pada hari kiamat, dan siapa yang aku menjadi musuhnya maka aku pasti mengalahkannya. Rajulun a'ta bi, kemudian seorang yang a'ta memberi bi dengan atas namaku, kemudian ghadara, kemudian dia melanggar janjinya dan melanggar perjanjiannya. Dan seorang yang menjual orang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya. Wa rajulun, dan seorang yang mempekerjakan pekerja, fastawfa minhu, kemudian dia sudah mengambil manfaat dari pekerja tersebut, walam yufihi, namun dia tidak berikan pada pekerja tadi apa yang menjadi upahnya. Dikatakan oleh Bukhari dan yang lainnya. Ya, berkaitan dengan masalah poin yang ketiga, maka ada sebagian yang menjelaskan bahasanya poin yang ketiga itu berhubungan erat dengan poin yang pertama dan poin yang kedua. Orang yang kemudian punya karyawan dan kemudian dia telah memaksimalkan kerja karyawannya namun dia tidak memberikan upahnya, maka pada hakikatnya dia telah melanggar janji kerja. Maka itu sama dengan poin yang pertama. Rajulun a'tabi, seorang yang telah menandatangani perjanjian, perjanjiannya nanti kalau sudah demikian saya akan berikan demikian, ternyata dia tidak memberikannya, dia melanggar. Dan orang yang telah mempekerjakan orang lain namun tidak membayar upahnya, maka pada hakikatnya dia adalah memperbudak orang merdeka. Sama dengan poin yang kedua. Sama dengan poin yang kedua, hakikatnya dia memperbudak orang merdeka dan menikmati hasil hasil perbudakannya. Maka amalul ajir, kemudian pekerjaan seorang pekerja adalah amanah dalam tanggung jawabnya, wajib baginya untuk memperhatikan amanah tersebut bi'itqanil amal, dengan bekerja secara profesional dan sempurna dan mengendaki kebaikan dalam pekerjaannya. Dan upah dari pekerja itu menjadi utang tanggung jawab orang yang mempekerjakannya, wa haqqun wajibun alaihi, menjadi sesuatu yang menjadi kewajiban si majikan, wajib baginya untuk membayarkannya tanpa ditunda-tunda dan tanpa dipotong-potong. Wallahu ta'ala a'lam. Dan beliau tutup dengan wallahu ta'ala a'lam. Ya, khusus untuk bab ini, bab sewa menyewa, silahkan jika ada pertanyaan. Tadi kan ada ijarah, itu kan ada dua macam. Ada yang tolak ukurnya dengan kerja, dan ada yang tolak ukurnya dengan waktu. Ya, ada tolak ukurnya dengan kerja, dan ada yang tolak ukurnya dengan waktu. Kalau tolak ukurnya, yang tolak ukurnya dengan waktu, maka jika dia telah memberikan waktunya, namun kemudian tidak dimanfaatkan, ya, maka dia tetap berhak untuk mendapatkan upah. Tapi kalau tolak ukurnya adalah tolak ukur kerja, dia tidak bisa diambil manfaatnya. Dia tidak bisa diambil manfaatnya, dan dia tidak mengerjakan apa yang menjadi maksud dari akad dan kesepakatan, ya, maka dia tidak dapat, ya, tidak mendapatkan upah. Karena yang jadi maksud adalah menjadi maksud adalah kerjanya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan upah. Bedakan dua hal tersebut. Kalau misalnya ada dokter perusahaan Pertamina itu punya dokter, nah, itu ya sebulan itu tidak ada yang sakit, ya dia dapat gaji. Karena dia kerjanya itu kerja pakai waktu. Selama sebulan itu nganggur, enggak ada karyawan yang sakit, enggak ada yang ini, ya cuma kemudian ya, duduk-duduk santai, enggak ada yang ini, ya sudah dia berhak untuk mendapatkan meskipun dia tidak kerja sama sekali. Karena memang dia kontrak kerjanya berdasarkan waktu dan bukan berdasarkan kerja. Nah, kalau kemudian orang dokter yang buka praktek, nah ini kerjanya berdasarkan pekerjaan. Ada orang yang kemudian merasa kemudian sakit, kemudian datang dicek, sehat Pak Bapak ini. Nah, tidak perlu ada resep yang harus saya tulis, tidak perlu harus ada penanganan yang harus saya lakukan. Ya, maka dia tidak punya hak untuk mendapatkan upah karena dia tidak ngapa-ngapain. Ada yang lain? Lain lagi kalau memang akadnya adalah akad medical check up. Ini kalau akadnya akad kemudian pengobatan, ya tentu beda dengan akad medical check up. Maka pekerjaannya adalah cuma check up. Ya, sudah kalau itu dikerjakan dia berhak untuk mendapatkan upah. Ajr khas tidak perlu bayar ganti rugi barang yang dirusak kecuali ada keteledoran. Parameter keteledoran itu bagaimana? Ya, dalam dunia kerja tentu sudah ada parameternya. Dan itu tergantung bendanya masing-masing. Saya tadi contohkan misalnya bur. Kalau bur itu kemudian memang bur kayu untuk kemudian ngebur kayu, ya tidak ada keteledoran. Patah, dia enggak ada kewajiban untuk ganti. Bur kayu untuk ngebur besi, teledor. Nah, dia teledor. Tentu kalau dia kemudian sudah tiap hari megang alat bur, dia ngerti ini mana bur, mata bur untuk kayu, mata bur untuk besi, dia paham. Dan ketika dia teledor, loh, harusnya kayu kok untuk besi, ya, maka ada kewajiban untuk ganti karena keteledoran. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.